Baik Ustaz, insya Allah sudah bisa kita mulai Ustaz. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين معاشر المسلمات para pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da subuh di hari yang mulia ini kita kembali bersama melanjutkan pelajaran kita membaca muqaddimah sahih al-Imam Muslim Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushayri An-Naysaburi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih riwayat-riwayat atau contoh-contoh dari bab yang kelima. Contoh-contoh yang diterapkan pada generasi periwayatan hadis pada zaman dikumpulkannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang per orang, dari guru ke guru. Di mana mereka berupaya untuk tidak menerima hadis kecuali dari perawi yang thiqah. Maka kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada nomor riwayat yang ke-41, yang sebenarnya 42 ketika saya coba untuk meneliti kembali ke belakang, maka sebenarnya riwayat yang terakhir pada halaman 44 terakhir kita baca kemarin itu nomor riwayat 42 pada halaman 44 riwayat yang kedua di halaman tersebut itu nomornya 42. Ya. Bila bisa ditampilkan, Akhi Teguh, seperti kemarin ya. Kitabnya di layar kita. Sudah ditampilkan, Ustaz. Tapi tidak muncul di saya, gimana? Oh, enggak muncul. Sudah, Ustaz, di Zoom baik di Facebook atau YouTube sudah tampil, insyaallah, Ustaz. Bentar. Baik, ya, mengapa ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk pelajaran ya yang lalu. Mungkin dilihat pada kita kembali ke yang akan kita lanjutkan tadi adalah halaman 44 ya, ada halaman 44 dan kita memberikan beberapa catatan dari pelajaran yang satu, yaitu pada halaman 42. Kembali ke belakang, halaman 42. Ya, halaman 42. Riwayat sudah dibuka? Sudah, Sir. Ya, halaman 42, riwayat yang pertama di halaman tersebut. Di situ ada kata-kata sahibu Buhayyah, ada kata-kata hadatsana Abu Aqil sahibu Buhayyah, ya. Sahibu Buhayyah. Ketika itu saya mengatakan bahwa Buhayyah ini nama tempat, Abu Aqil ini yaitu yang penguasa daerah yang bernama Buhayyah, dan itu keliru. Ya, Buhayyah ini ketika kita kembali meneliti lagi, dia adalah nama seorang wanita. Ya, Buhayyah adalah imra'atun, adalah seorang wanita. Tarwi an Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha. Wanita ini adalah seorang perawi hadis, berguru mengambil hadis dari Aisyah, ibunda orang-orang yang beriman, ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintainya radhiyallahu anha. Jadi Buhayyah ini nama wanita. Jadi Abu Aqil adalah sahibu Buhayya, yaitu orang yang dekat dengan Buhayya ini. Abu Aqil ini ketika dilihat dari biografinya, dia bernama Yahya Ibnul Mutawakkil, ya, Yahya Ibnul Mutawakkil Al-Dharir Al-Madani. Ya. Nama Abu Aqil adalah Yahya Ibnul Mutawakkil, dan dia adalah tuan dari Buhayya. Buhayya ini seorang budak wanita. Ya, seorang budak wanita, dan ketika itu yang menjadi tuannya adalah Abu Aqil ini. Hanya saja Abu Aqil tidak meriwayatkan hadis dari sahabat. Berarti Buhayya ini lebih tua dari dia. Sementara Buhayya walaupun dia budak wanita, tetapi dia pernah berguru kepada wanita termulia. Ya. Pernah berguru kepada wanita termulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini yang ingin saya luruskan ya. Dari pelajaran yang lalu bahwa Buhayya itu nama wanita dan dia budak. Dan yang istimewanya dia adalah seorang perawi yang mengambil hadis dari ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara Abu Aqil adalah tuannya. Ya, adalah tuannya. Ini satu yang perlu kita perbaiki dari pelajaran yang lalu. Mungkin sebagai catatan penting, bahwa terkadang orang-orang yang mulia dikenal dan diperkenalkan, ya, diperkenalkan dengan orang-orang dari yang tidak mulia dalam urusan dunia. Jadi Abu Aqil ini diperkenalkan kepada orang dengan budak wanitanya. Ya, sahibu Buhayya. Diperkenalkan dengan budak wanitanya agar dikenal dia siapa. Lalu disebutkan bahwa dia adalah orang dekat dengan Buhayya. Padahal Buhayya ini budaknya, budak wanitanya. Karena Buhayya adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari ibunda Ummul Mukminina radhiyallahu taala anha Aisyah. Ya. Ini catatan bahwa terkadang kemuliaan itu atau keterkenalan seseorang itu dilihat dari agamanya, dari ilmunya. Meskipun dari urusan dunia dia bukan orang yang mesti dikenal, karena mungkin tidak terlalu perhatian dengan seorang budak. Tapi Abu Aqil yang menjadi majikan atau tuan di sini diperkenalkan dalam periwayatan hadis dengan budak wanitanya. Ini luar biasa pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari cerita tersebut. Kemudian, ya, yang juga kita perbaiki dari pelajaran yang lalu pada halaman berikutnya 43. Ya, di bawah. Riwayat yang iya. Di situ kan ada pernyataan Ibnu Aun. Ya, tentang hadis yang di dalamnya ada perawi bernama Syahab. Yang di bawah sekali, hadis di bawah sekali. Nah, itu. Di alinea itu Ibnu Aun. Namanya Abdullah Ibnu Aun, Abu Aun Al-Basri. Dia seorang imam, orang yang mulia, ya, yang disepakati keimamannya dalam ilmu hadis dan dalam kewaraannya. Dan bahkan dia, ya, Ibnu Aun ini dikenal di masanya dengan Sayyidul Fara, yaitu Sayyidul Ulama. Ya. Dia yang mengomentari hadis yang dalam sanadnya itu ada seseorang yang bernama Syahab. Kemarin kita katakan kemungkinan syahr ini adalah syahr ibnu Hausab. Ternyata benar. Ya. Nama syahr di sini adalah syahr ibnu Hausab Abu Sa'id Al-Ash'ari. Seorang perawi hadis. Sebagai catatan kita bahwa syahr ibnu Hausab ini bukanlah seorang perawi yang seperti yang digambarkan di dalam riwayat ini. Ya, tidaklah seorang perawi yang ditinggalkan. Matruk. Seorang perawi yang tidak diinginkan oleh para penuntut-penuntut ilmu hadis atau pencari-pencari hadis. Karena ada ulama-ulama yang lain yang merekomendasinya, memberikan nilai yang luar biasa. Ya. Berarti memang terjadi perbedaan pendapat para peneliti-peneliti hadis tentang syahr ibnu Hausab ini. Di sini kan Ibnu Aun mengatakan bahwa syahr ini ditinggalkan atau dicela, ya, oleh para ulama. Nazakuhu, inna syahran nazakuhu. Maksudnya dicoreng oleh para ulama. Ya, dicoreng oleh para ulama. Ini kata Ibnu Aun, sementara syahr itu sendiri ini tidak mutlak. Hukumnya Ibnu Aun ini berlaku padanya, karena yang lain juga menilainya dengan nilai yang tinggi, ya. Disikohkan oleh banyak para ulama yang terkemuka, ya. Sepertinya, ya, seperti Imam Ahmad, kemudian juga Ibnu Ma'in. Ini semua peneliti-peneliti perawi-perawi hadis. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa dia hadisnya baik. Hasanul hadis. Ya, jadi, ini sebagai pelajaran saja, ya, pengetahuan saja bahwa syahr. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu tidak sembarangan memberikan penilaian kepada seorang perawi. Terkadang mereka juga berbeda memberikan nilai. Bahkan perbedaannya antara seperti sekarang ini benar-benar menurunkan nilai syahr ini, sementara di ulama-ulama yang lain justru memberinya nilai yang tinggi. Ya. Ini tentang syahr ibnu Hausab yang kemarin kita pelajari. Walaupun di sini ibnu Aun, Abdullah ibnu Aun mendhaifkannya, tapi dia menukilkan bahwa orang-orang mencorengnya, orang-orang memberikan penilaian buruk terhadapnya. Ta'anuhu, kata Imam Muslim di sini, ta'anu fihi, mereka mencelanya atau memberikan nilai yang rendah kepada syahr ibn Hausab. Ya. Kemudian kita lanjut ke riwayat yang tadi, ya, nomor halaman 44, ini yang baru, ya. Wa qala, riwayat yang ke-43, wa qala Muhammad, yang ketiga di bawah, di bawahnya langsung, di bawah itu, ah, itu. Wa qala Muhammad, ini yang baru, yang ke-43. Haddathana Abdullah ibn Uthman, ya, qala abi, qala Abdullah ibn Mubarak, intahaytu ila Syu'bata faqala hadha Abbad ibn Kathir fahdharuhu. Ini perkataan yang dinukilkan dari Syu'bah yang mentahdir seorang perawi hadisnya, yaitu Abbad ibn Kathir, yang ada pada riwayat sebelumnya. Ibn Abi Katsir yang dilemahkan oleh para ulama. Ini perkataan Syu'bah langsung, dan bahkan beliau mentahzir para penuntut-penuntut ilmu hadis dari mengambil hadis dari beliau. Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti, seorang ulama besar, peneliti perawi-perawi hadis yang terkenal. Ya. Ia mengatakan hadza abadu min katsir, ini abad min katsir, fahdharuhu, berhati-hati kalian darinya. Ya, berhati-hati kalian darinya. Ini contoh bagaimana selektifnya para ulama dahulu mengambil hadis. Mengambil hadis, menerima riwayat dari seorang guru. Dan bahkan bolehnya mentahdir itu memperingatkan orang-orang banyak dari seseorang. Memperingatkan orang-orang banyak dari seorang. Seorang dalam istilah sekarangnya dinamakan dengan tahdir. Ya. Dan menunjukkan bahwa tahdir adalah salah satu sarana dalam menjaga agama ini, tetapi tidak mutlak diterapkan, ada aturan-aturannya, karena tahdzir ini salah satu sarana, ya, memperingatkan orang dari seseorang, itu tahdzir, itu tidak begitu saja diterapkan, harus ada aturan-aturannya, harus ada syarat-syaratnya, karena dia salah satu dari sarana, bukan satu-satunya. Para ulama menjelaskan bahwa mentahdir orang banyak atau mentahdir kaum muslimin dari seseorang itu yang pertama tujuannya adalah dakwah, bukan karena kebencian kepada pribadi orang tersebut, tetapi untuk kemaslahatan agama, agar orang banyak tidak tersesat atau tidak menyimpang lantaran orang yang ditahdir tersebut. Ini maslahat untuk orang banyak. Yang kedua, terkadang tahdir ini tidak terlalu memberikan maslahat untuk orang banyak, tetapi memberikan maslahat kepada orang yang ditahdir. Memberikan maslahat kepada orang yang ditahdir. Terkadang dia merasa saat sebelum ditahdir banyak orang yang menerima, belajar kepadanya. Ketika ada yang mentahdir, dan yang mentahdir ini orang yang lebih dari dia, ya, berilmu, lebih berpengaruh, ya, maka dia merasa orang-orang sudah mulai waspada terhadapnya, dan dia mawas diri, dia mencari-cari apa kesalahan saya, sehingga dia bisa terbuka baginya, atau terbuka baginya, ya, jalan kebaikan. Ketika dia sadar, oh ternyata lantaran saya memiliki kekeliruan ini, sehingga dia perbaiki. Jadi masalahnya untuk dia sendiri. Yang pertama masalahnya untuk orang banyak, menjaga agama orang banyak karena dia pembawa kesesatan, pemikiran yang menyimpang, bawa ajaran-ajaran yang membuat orang tersesat sehingga diperingatkan orang banyak darinya. Yang kedua, memberikan peringatan kepada orang banyak darinya agar dia menyadari diri dan kembali. Ini masalahnya untuk dia. Dan yang lain-lainnya seperti di uraikan oleh para ulama. Jadi ini contoh juga bahwa di zaman dahulu yang sangat penting untuk kita petik bahwa di zaman awal-awal pengumpulan hadis ini mereka para ulama benar-benar ya sangat ketat untuk menerima sebuah hadis. Dan bila mana ada seorang perawi, ini Abad Mukatir ini bukan lantaran agamanya, ya. bukan lantaran dia orang yang buruk agamanya, buruk ibadahnya, bukan, tetapi karena hafalannya. Ya. Muncullah peringatan dari orang-orang yang seperti Syu'bah bin Hajjaj, Ibn Ma'in, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, Imam Ahmad, Malik bin Anas, dan yang lainnya. Ya. Karena mereka ingin bagaimana agama riwayat itu sampai kepada umat dengan benar. Ya. Bukan yang kurang baik dihafal, rusak hafalan, sehingga terkadang ketika rusak hafalan, rusak juga agama yang dibawa oleh hafalan yang rusak tersebut. Nah, ini riwayat yang ke-43. Kita lanjutkan. Riwayat berikutnya, 44. Imam Muslim mengatakan, وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلى الرازي سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد عباد بن كثير tadi yang dikritisi, yang dijelaskan kekurangannya oleh para ulama dan mentahdir umat darinya, ya, gurunya, ya, gurunya Muhammad ibn Sa'id, guru dari abad ini adalah Muhammad ibn Sa'id. Ditanya Mu'alla al-Razi tentang Muhammad ibn Sa'id yang merupakan guru abad Ibn Kathir tadi. Abad Ibn Kathir telah jelas tadi ditahdir oleh Syu'bah, oleh yang lain-lainnya, umat dari dia. Sekarang gurunya lagi Muhammad bin Sa'id. Fa akhbarani an Isa ibn Yunus qala kuntu ala babihi wa Sufyan indahu. Falamma kharaja sa'altuhu anhu fa akhbarani annahu kadzdzab. Annahu kadzdzab. Jadi sekarang ini bukan abad lagi, tetapi gurunya abad, namanya Muhammad ibn Sa'id. Ini contoh yang lain. Gurunya abad ibn Kathir, Muhammad ibn Sa'id namanya. Ya, ditanya Mu'alla al-Razi, kemudian dia menukilkan cerita dengan sanad. Isa ibn Yunus bercerita kepada Mu'alla bahwa Isa ibn Yunus ini berada kuntu ala babihi. Ya. Aku berada di depan pintu rumahnya. Wa Sufyan indahu. Dan Sufyan ketika itu bersamanya. Falamma kharaja sa'altuhu anhu. Ketika Sufyan keluar, maka saya, kata Isa bin Yunus, bertanya kepada Sufyan tentang beliau, Muhammad bin Sa'id. Ya. Fa akhbarani annahu kadzdzab. Ya. Dia mengabarkan kepadaku bahwa dia adalah seorang pendusta. Adalah seorang pendusta. Kadzdzab. Ini juga termasuk contoh, ya, bagaimana para ulama dahulu dengan sikap yang seperti itu, ya, membuat agama ini terjaga dan terpelihara sampai hari ini. Ya, kalau mereka sembarangan saja dan tidak meneliti, menelusuri riwayat hidup para perawi hadis, maka akan masuk ke dalam agama ini berbagai macam ragam kekeliruan dan kesalahan. Maka coba lihat komentar Syekh Al-Utsaimin rahimahullah untuk riwayat ini. Idzan, ya, mungkin an yakuna al-insanu mustaqiman fi dinihi, lakin fi riwayatihi la yu'taddu bihi. Berarti bisa jadi seseorang itu dalam urusan agamanya mustaqim. Dalam perkara agama dia istiqamah, taat beribadah, baik amal ketaatannya. Tapi dalam urusan riwayat, dia tidak terhitung sebagai seorang perawi. Dia tidak bisa diambil ilmu darinya. Dan ini juga pelajaran bagi kita, terutama dalam mengambil ilmu agama sekarang ini. Ya, dahulu ilmu hadis, riwayat-riwayat hadis, sekarang agama. Karena banyaknya orang yang berprofesi sebagai penyampai agama. Banyaknya orang yang yang mengatasnamakan diri sebagai penyampai agama kepada umat. Kita tidak tahu apakah yang disampaikannya benar-benar ada landasannya, benar-benar itu dari tuntunan agama atau bukan. Atau bukan. Dan jangan sampai yang kita jadikan standar untuk menjadikan dan mengangkatnya sebagai guru, untuk kita serahkan urusan agama kita kepadanya, landasan kita adalah, oh dia itu seorang ahli ibadah, rajin dan taat ibadahnya. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ini pelajaran bagi kita. Kata Syekh Al-Utsaimin, li'annahu yarwi amman la yuthaqu bihi. Karena bisa jadi dia meriwayatkan hadis dari orang yang tidak thiqah. Fahadha ar-rajul alladhi rawa anhu Abbad. Laki-laki yang menjadi gurunya Abbad ibn Katsir, yang tadi dicela atau dikomentari buruk oleh para ulama, gurunya ketika Sufyan ditanya tentang beliau, su'ila anhu Sufyan faqala innahu kadzdzab. Gurunya adalah seorang pendusta. Fayakunu Abbad hadza la yataharra fil riwayah. Maka Abbad ibn Katsir yang mengambil riwayat dari gurunya Muhammad bin Sa'id yang dinilai pendusta oleh Sufyan, tidak selektif ketika mencari guru, sehingga dia menjadi korban dari sikapnya tersebut. Dahulu seperti itu. Kalau sembarangan mengangkat atau menerima riwayat tanpa meneliti siapa guru itu sendiri, maka kita sendiri menjadi korban. Abad Mukathir menjadi korban ketika dia tidak selektif mengambil hadis. Ternyata gurunya sampai sebegitu rendah nilainya di mata para peneliti-peneliti perawi-perawi hadis. Wa in kana huwa sadiqun sadiqan fi dinihi min haitsu ibadah waz-zuhd wa ma asbaha dzalik. Sekalipun mungkin dalam urusan agama dia seorang yang jujur ya. Dalam beribadah luar biasa, begitu juga kezuhudannya. Kata Syekh Al-Utsaimin, fal ibadatu syai'un, ibadah itu sesuatu yang berdiri sendiri, wattaharri syai'un, sementara berhati-hati selektif ketika mengambil hadis, mengangkat seseorang untuk diambil hadis darinya, ini perkara yang lain. Ibadah satu perkara, sementara berhati-hati mencari hadis juga perkara yang berbeda. Wal hifdzu syai, menghafal adalah sebuah perkara, walikullin hukmuhu, dan setiap perkara-perkara tersebut hukumnya berbeda-beda. Jadi bukan lantaran karena dia ahli ibadah langsung diangkat sebagai guru agama. Bisa jadi dia karena saking taatnya beribadah, saking jauhnya dari praduga-praduga yang tidak baik, dia berhusnudzon terus kepada semua orang. Ya. Dan dia tidak terlalu perhatian bagaimana menyeleksi riwayat hadis. Nah, sehingga dia terima dari siapapun juga. Karena dia orangnya terlalu bersih hatinya. Bukan berarti yang mengkritisi para pengkritik-pengkritik perawi ini hatinya tidak bersih, bukan. Tetapi terkadang ahli agama yang tidak memiliki skill dalam ilmu hadis, itu yang lebih dikedepankan bukan menjaga agamanya, tapi dari sisi ibadahnya. Dan ini ternyata tidak pada zona yang sama. Ibadah ada zonanya, berhati-hati ketika menerima riwayat di saat itu, ketika pengumpulan hadis juga ada zona tersendiri. Menjaga dan menghafal hadis juga punya zonanya, dan tidak sama hukumnya antara satu dengan yang lain. Ini catatan atau keterangan yang luar biasa, kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin untuk riwayat tadi. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa kita bisa ambil dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, karena memang ilmu riwayat tidak ada lagi. Tetapi untuk tetap mengambil agama ini dari sumbernya yang murni, dari Al-Quran dan hadis, ini tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan lapuk oleh panasnya matahari dan hujan. Dia tetap akan terus ada sampai hari kiamat, mengambil agama dari sumbernya yang benar. Wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada jalan Allah semuanya. Wa in kuntum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian bersilang pendapat dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Allah Al-Qur'an, kepada Rasul di zamannya, kepada sunnahnya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Sekarang sunnahnya di mana? Hadisnya di mana? Ya sudah dikumpulkan oleh para ulama. Jadi tetap harus kita berhati-hati. Karena alasan tadi, untuk menjadi penyampai agama ini mudah. Mudah. Dapat beberapa ayat dihafal, kemudian beberapa hadis. Ya. Nah, kemudian pandai berbicara, bisa duduk di atas mimbar, bisa tegak di atas mimbar, bisa duduk di majelis taklim untuk menyampaikan agama. Ya. Apalagi banyak orang-orang yang bertanya, karena umat ini butuh solusi dari agama, sangat membutuhkan solusi dari agama. Apalagi di akhir zaman ini. Kehausan, nampak jelas kehausan umat ini kepada solusi agama. Nah, sehingga momentum yang seperti ini membukakan kesempatan kepada orang-orang untuk masuk ke ruang tadi, ke zona tadi, menjadi penyampai agama. Walaupun ya, bidha'atuhu muzjah, bekalnya sama sekali tidak ada, ya, bukan lagi sedikit, tetapi tidak ada bekal. Membaca Al-Quran saja sudah tidak tepat, bahasa Arabnya ya hanya beberapa kalimat, buku agamanya untuk dibaca juga tidak ada, hanya buku-buku sampingan saja, buku-buku induk tidak ada. Buku-buku induk tafsir tidak dimiliki, tidak pernah dibaca, buku induk-induk hadis. Ya. Sahih Bukhari saja dia tidak punya. Yang ada hanya buku karangan penulis-menulis saja yang membahas tentang ini, tentang itu. Sementara itu perkataan manusia. Nanti dari dalam buku-buku yang sampingan tadi itu kan nanti dalilnya juga Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara dia berpatokan kepada pemahaman penulis. Sementara tafsir, bila mana dinukilkan ayat, pasti ada tafsirnya. Buku tafsir sama sekali tidak punya. Ya. Al-Jalalain saja, dia tidak punya. Ya. Tafsir yang paling ringkas, ya. atau tafsir-tafsir yang lain. Ibnu Katsir pun terjemahan itu pun hanya sekedar penghias lemari. Nah, ini yang perlu kita catat dan ini sangat penting. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi bukan standar untuk menerima hadis dahulu itu adalah faktor agama. Tidak. Itu memang salah satunya dan itu yang utama. Kemudian nanti juga ada penyebab-penyebab yang lain. Bagaimana hafalan mereka, penjagaan terhadap hafalan hadis yang telah mereka dapatkan. Ini diperiksa oleh mereka, oleh peneliti-peneliti hadis. Maka muncul nanti nilai-nilainya. Ya. Kita lanjutkan. Riwayat yang ke-45 di bawah sekali. Kata Imam Muslim, wahaddatsani Muhammad ibn Abi At-Tab qala haddatsani Affan an Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan an abihi Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ini sekali bersyubah yang tadi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala, ayahnya Muhammad. Ya. Qal, kata Yahya ibn Sa'id al-Qattan, قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. Ini statement dari Yahya bin Sa'id al-Qattan. Tadi saya katakan beliau adalah seorang peneliti perawi hadis juga, yang menelusuri riwayat perawi-perawi hadis, riwayat hidup mereka, untuk memberikan nilai-nilai agar riwayat atau agar agama ini terjaga. Riwayat yang mereka dapatkan atau yang mereka sampaikan itu benar-benar sahih. Jadi mereka meneliti perawi-perawi hadis. Yahya bin Sa'id al-Qattan, ia membuat mengeluarkan statement yang nanti Syekh Al-Utsaimin di bawahnya nanti akan sedikit memberikan apa catatan ringannya. Ada catatan ringan. Maksud ringannya adalah sedikit kritikan yang halus. Lam naras salihin, kata Yahya al-Qattan, saya tidak melihat atau kita dalam sebagian riwayat tura ya atau nara, kami tidak melihat orang-orang saleh fi syai'in dalam sebuah perkara akdzaba minhum fil hadis, yang tidak melihat orang yang lebih berdusta, lebih mudah berdusta daripada mereka orang-orang saleh dalam hadis, ya, dalam riwayat, bukan dalam berdusta dalam kehidupan sehari-hari, tapi berdusta dalam menyampaikan hadis. Kami tidak melihat seperti yang lebih berat, kami tidak melihat orang yang lebih apa mudah berdusta. Maksud berdusta ini menyampaikan sesuatu yang bisa jadi bukan hadis yang kuat atau memang bukan hadis sama sekali. Jadi orang-orang saleh ini itu tadi seperti nukilan yang sebelumnya atau apa ulasan dari Syekh Al-Utsaimin bahwa kesolehan dalam beragama ini adalah sebuah perkara, sementara menerima dan teliti dalam menerima hadis ini perkara yang lain, zonanya berbeda. Dan ini ditegaskan oleh ungkapan Yahya al-Qattan ini. Kami tidak mendapatkan atau tidak melihat yang lebih mudah, ya, dalam lebih mudah untuk terjerumus kepada kedustaan, ya, pada orang-orang melebihi pada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik agamanya. Karena kan prinsip mereka itu mengedepankan positive thinking, ya, husnudzan. Ini bukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam menerima riwayat, dalam menerima riwayat, dalam menyampaikan riwayat yang sudah diterima. Yang penting kan ini agama, ini kan mengajak orang untuk berbuat ketaatan. Mereka tidak terlalu mengerti bahwa terkadang ada orang yang memalsukan hadis yang tujuannya untuk menyemangatkan orang beribadah. Seperti yang telah kita tegas sampaikan pada sebuah pertemuan yang lalu ya. Kata Syekh Al-Utsaimin di bawah halaman berikutnya, hadhihi mubalaghatun azimah. Ini ya, mubalaghah. Ada sedikit berlebih-lebihan ungkapan ini. Ya. Jadi bisa jadi orang berpandangan negatif kepada orang-orang saleh. Tetapi tadi saya sudah sempat luruskan ya. Sudah sempat luruskan. Dan Syekh Utsaimin juga akan menyebutkan, meluruskan di sini. Walaupun ungkapan itu ungkapan yang mungkin maknanya tidak terlalu disukai, tetapi begitulah kenyataannya. Dan Yahya Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengungkapkan pernyataan yang pedas itu setelah meneliti, setelah sekian penelitian yang cukup, yang sangat lama. Jadi mereka menemukan bahwa hadis-hadis yang sampai ke tingkat palsu ini beredar banyak di pada orang-orang yang rajin beribadah, yang taat beribadah, yang zahirnya saleh. Ya, karena mereka memang keinginannya bagaimana orang banyak beribadah, sering taat beribadah, bersemangat beribadah tanpa mempedulikan, kan mereka butuh riwayat itu, tanpa mempedulikan ini riwayat benar atau tidak. Apalagi mereka memang bukan itu bidangnya. Ya, hadhihi mubalaghatun azimah. Ini berlebih-lebihan sekali. Maksudnya ungkapan Al-Qattan tadi. Lakin ya, la syakka anna as-salihina taghlibu 'alaihimul ghaflatu wa salamatul qalbi. Memang kata Syekh Al-Utsaimin, tidak diragukan bahwa orang-orang saleh lebih dikuasai oleh mendominasi mereka al-ghaflah. Maksud ghaflah ini kelalaian terhadap pemeriksaan riwayat. Ya. Enggak terlalu selektif, dan mereka di antaranya juga bukan orang-orang yang ahlinya. Ya, untuk menjadi ahli-ahli hadis. Dan kemudian yang kedua, salamatul qalbi itu tadi. Mereka jauh dari mencurigai orang karena kesolehannya, baik agamanya, bersih hatinya. Karena tidak ada ilmu dalam ilmu hadis ini, maka yang mereka kedepankan adalah percaya saja. Apalagi riwayat-riwayat yang mengajak orang, menyemangati orang untuk beribadah. Nah, kemudian wasiqati bin nas, ya, besarnya kepercayaan mereka dengan semua orang, tidak ada sedikit pun kecurigaan pada orang. Ya. Fayarwuna amman laysa ahlan liriwayah. Maka terkadang mereka meriwayatkan hadis dari orang yang bukan ahlinya. Ya. Thumma inna as-salihina aydan idza ja'u fi bab at-targhib. Ini yang tadi kita sempat singgung ya. Orang-orang saleh ini apabila berada pada bab menyemangati orang melakukan ketaatan, lihubbihim lil khairi, lantaran besarnya kecintaan mereka kepada kebaikan, la yahtarizuna katsiran, mereka tidak terlalu berhati-hati. Dalam meriwayatkan hadis, yang penting orang semangat beribadah. Itu saja. Hadisnya lemah atau apa bahkan palsu, mereka tidak terlalu berhati-hati. Ya, dari segi ini, untuk menyemangati orang beribadah, yang penting mereka semangat dan mereka tidak terlalu berhati-hati menyampaikan hadis atau menerima hadis dari guru mereka. Wa fi bab at-tarhib kadzalik, dan dalam bab tarhib, memberikan peringatan kepada orang yang berbuat maksiat, menjauhkan orang dari maksiat, ya, mereka juga tidak berhati-hati. Sama. La yahtarizuna kathiran. Tidak berhati-hati. Yang penting orang jauh dari dosa. Lalu dibawalah riwayat-riwayat yang ternyata riwayat itu lemah, atau riwayat itu bahkan bisa jadi palsu. Maudhu'. Tapi tujuan mereka, keinginan mereka bagaimana orang jauh dari dosa. Ya. Falihada kathura fihimud da'fu. Oleh karena sebab ini, banyak di antara mereka para orang-orang yang rajin beribadah, taat beribadah, saleh. Ini catatan juga ya. Bukan berarti mereka-mereka seperti Yahya Al-Qattan, Su'ban Al-Hajjaj ini bukan orang-orang saleh. Tapi kesolehan mereka ditambahkan keistimewaan oleh Allah, yaitu menjadi tentara-tentara agama. Sebagai pelindung-pelindung agama. Ya. Bisa jadi dari sisi ibadah mereka tidak seahli ibadah, atau maksudnya dalam ibadah-ibadah sendiri-sendiri ya, dengan orang-orang ini. Nah, makanya banyak, kata Syekh Utsaimin, dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang rajin beribadah ini, banyak dari sisi agama, dari sisi ilmu hadis, mereka adalah orang-orang yang lemah. Lemah hafalannya, lemah riwayatnya. Amma kaunuhum akdzaban nas fil hadis fa hadza laysa bi sahih. Nah, itu tadi kritikan Syekh Utsaimin terhadap pernyataan Al-Qattan tadi. Adapun mengklaim atau statement bahwa mereka orang yang sangat banyak berdusta dalam hadis, ini bukanlah perkara yang benar. Wa hadhihi mubalaghah, ini berlebih-lebihan. وربما يكون هذا الرجل وفق لقوم صالحين معينين هم أكذب الناس في الحديث. Tetapi dia tetap juga memberikan uzur untuk Al-Qattan tadi. Bisa jadi Yahya Al-Qattan memang berjumpa dengan orang-orang yang saleh dan banyak berbuat menyampaikan hadis-hadis palsu, sehingga muncul statement yang tadi sangat pedas sekali. Statementnya dalam penilaian Syekh Al-Utsaimin, ini statement atau pernyataan yang sangat berlebih-lebihan, tetapi dia tetap memberikan alasan, mencarikan jalan uzur untuk Yahya Al-Qattan. Bisa jadi memang karena dia peneliti para perawi hadis, dia dapatkan banyaknya muncul hadis-hadis yang dusta dari kalangan orang-orang yang rajin beribadah tetapi dalam ilmu hadis mereka tidak memiliki apa-apa. Cuma yang dikritisi oleh Syekh Al-Utsaimin, fa dhanna anna an-nasa kulluhum mithla haula. Maka dia mengira bahwa orang-orang yang saleh seperti orang-orang yang dia jumpai. Semua orang-orang saleh seperti orang-orang yang dia jumpai, sehingga dia klaim bahwa saya dapatkan bahwa di kalangan orang-orang saleh banyak terjadi kedustaan dalam hadis, ya. Jadi karena memang banyak orang-orang yang saleh yang didapatkan, tapi kan bukan semua orang saleh seperti itu. Ini yang ditegaskan. Dan ini yang dikritisi oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Tetapi tidak dilepasnya bahwa pernyataan Yahya Al-Qattan ini menggambarkan bagaimana selektifnya, bagaimana telitinya mereka dahulu untuk menjaga agama. Ya, untuk menjaga agama ini dengan mempelajari, menelusuri, mendalami, mengumpulkan, kemudian meneliti hadis, riwayat, dan bahkan perawi-perawi hadis tersebut. Kita lanjutkan nomor berikutnya, riwayat berikutnya 46. Halaman 45 ya. Berkata Imam Muslim rahimahullah, qala ibnu Abi Attab, falaqitu ana Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Anaknya Yahya tadi yang berkomentar, yang mengeluarkan statement. Anaknya Muhammad. Ya. Fasa'altuhu anhu faqala an abih. Ini riwayat yang sama, riwayat yang bunyinya sama tapi dengan sanad yang lain. An abi lam nara ahla al-khair fi shay'in akdhab minhum fil hadith. Hampir sama dengan pernyataan yang tadi. Qala Muslim, Imam Muslim juga meluruskan atau memberikan ulasan untuk ungkapan Yahya Al-Qattan ini, sebagaimana Syekh Utsaimin juga tadi Di sini qala Muslim, Imam Muslim memberikan ulasan agar dipahami pernyataan tadi. Karena pernyataannya, saya atau kami tidak mendapat melihat orang-orang yang baik banyak berdusta dari dalam ilmu hadis. Ya, melebihi mereka. Ya, kami tidak mendapat banyak orang-orang yang berdusta melebihi orang-orang yang baik dalam ilmu hadis atau dalam menyampaikan hadis. Imam Muslim di sini memberikan ulasan agar kita paham. Kata Imam Muslim, yaqulu yajril kadhibu ala lisanihim wa la yata'ammadun al-kadhib. Ya. Muncul di ucapan-ucapan mereka hadis-hadis yang dusta. Ya, hadis-hadis yang dusta walaupun mereka tidak menyengaja melakukan kedustaan. Ya, mereka tidak akan mungkin menyengaja berdusta. Tetapi ada dalam penyampaian-penyampaian mereka dan banyak dalam penyampaian-penyampaian mereka hadis-hadis yang dinilai oleh para ulama-ulama hadis sebagai hadis dusta. Ya, hadis dusta. Walaupun mereka tidak menyengaja karena mereka tidak tahu itu hadis dusta. Ini yang menyebabkan mereka menyampaikan. Kalau mereka tahu itu hadis dusta, akan mungkin mereka menyampaikannya. Ya, mereka tidak menyengaja untuk berbuat dusta atas nama Nabi. Itu maksud dari perkataan Yahya Qattan. Bukan menuduh bahwa mereka pendusta dalam agama, tidak. Tetapi banyak di dalam apa yang mereka sampaikan untuk menyampaikan agama, mengajak orang untuk berbuat taat, menjauhkan orang dari maksiat, banyak riwayat-riwayat yang palsu. Dan mereka tidak menyengaja. Yang penyebab pertamanya karena memang bukan, mereka bukan di bidangnya. Yang kedua, semangat mereka dalam menyebarkan kebaikan, kemudian dalam menjauhkan orang dari keburukan. Ya. Tetapi ini tetap saja perkara yang tidak benar. Ya. Dan alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Ya, andai kata dahulu penilaiannya untuk mengambil agama ini penilaiannya pada agama dan kesolehan saja, maka akan banyak hadis-hadis dusta sampai kepada kita. Hadis-hadis yang tidak benar sampai kepada kita. Tetapi agama ini dijaga oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah dan sampai begitu terjaganya muncul ucapan yang, ungkapan yang seperti tadi. Jadi mereka-mereka Yahya Qattan dan yang lain-lainnya dari ulama-ulama hadis di zaman-zaman tersebut begitu berupaya ya memilah-milah, memberikan kaidah sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita benar-benar hadis Rasulullah SAW. Sedikit yang menarik di sini adalah perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza tawjihun thayyibun." Ini ulasan yang sangat baik. Itu ulasan Imam Muslim tadi. Ya. Ulasan Imam Muslim tadi. Itu yajril kadzib ala lisani wa la ta'ammadu al kadzib. Banyak di ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan orang-orang yang saleh tersebut kedustaan, tetapi mereka tidak menyengaja berdusta. Hadza tawjihun thayyib. Ini ulasan yang baik. Ya. Kama asyart, lakin kama asyartu lakum annahum li salamati qulubihim wa husni tawiyyatihim wa husni dhannihim bin nas wa raghbatihim fil khairi tahsulu minhum hadhihi al-ghaflah. Kelalaian yang membuat tersebarnya banyak hadis-hadis palsu di mulut-mulut mereka, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat beribadah, yang alim, ya, yang rajin beribadah, itu disebabkan hati mereka yang bersih, kemudian niat mereka yang baik, ya, dan praduga mereka kepada manusia, praduga yang benar, ya, yang tidak pernah bersuudzon, dan juga keinginan mereka untuk tersebarnya kebaikan, ini penyebabnya mereka lalai, dan mereka disebabkan juga bukan karena disebabkan juga karena mereka bukan ahli hadis, ya. Tetapi tetap saja hadis-hadis yang muncul dari mereka ini dijelaskan hadis dusta walaupun yang menyampaikannya seorang ahli agama atau orang-orang yang taat beribadah. Kita lanjutkan riwayat berikutnya. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddathani Al-Fadl bin Sahl قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فترقته وقمت قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب قال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. Ini sebenarnya dua riwayat ya, dua nomor ini. Ya. Kita ambil nomor yang pertama tadi, nomor 47, yaitu cerita Khalifah bin Musa. Cerita Khalifah bin Musa. Nah itu. Khalifah bin Musa bercerita. Katanya, dakhaltu ala Ghalib bin Ubaidillah. Saya menjumpai duduk, maksudnya duduk di majlis hadis seseorang atau seorang perawi yang namanya Ghalib bin Ubaidillah. Ini Ghalib bin Ubaidillah ini seorang periwayat hadis. Dan dia, ini yang pernah kita terangkan bahwa syarat hadis itu menjadi hadis yang sahih ada lima. Ada lima. Yang pertama adalah turrawi. Keadilan seorang perawi. Yang kedua, dhabturrawi. Ya, penjagaan seorang perawi terhadap hafalan hadisnya. Terhadap hadisnya. Penjagaan seorang perawi, ini yang kedua ini akan kita jelaskan di sini. Penjagaan seorang perawi terhadap hadisnya, hadis yang dia miliki. Penjagaan ini dibagi dua oleh para ulama. Penjagaan seorang perawi terhadap hadisnya dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama menjaga hafalan, karena sekian banyak para perawi hadis itu dengan sekedar menghafal. Dia mengumpulkan hadis dengan hafalan. Mengumpulkan hadis dengan hafalan. Ya. Ah, bagaimana dia menjaga hafalannya itu nanti akan diperiksa oleh para ulama. Yang kedua adalah menjaga kitab, dhabtu kitabin. Yang pertama dhabtu hifdzin, yang kedua dhabtu kitab. Ada para perawi hadis itu dia juga menghafal, tetapi dia sadar bahwa kekuatan menjaga hafalan ini tidaklah terlalu besar, maka dia mencatat, dia bukukan hadis-hadis yang dia dapatkan, dan kedua-duanya ini harus terjaga untuk sebuah hadis yang sahih, untuk sebuah hadis yang sahih. Walaupun dia kitab, tetapi juga harus dijaga, jangan sampai nanti kitab ini ada kekeliruan di dalamnya. Dia memang menghafalnya, tetapi hafal itu ditumpahkan dalam kitab. Bagaimana dia nanti menjaganya dengan mengulangi hafalannya melalui kitab tersebut. Nanti ketika terjadi perubahan dalam bukunya itu, dia tahu berubah harokatnya, mungkin tidak ada harokatnya, berubah satu kata saja, dia bisa cepat menyadari ternyata terjadi perubahan pada kitab saya ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke inti cerita ini. Dia babnya adalah bab yang kedua, menjaga kita. Jadi cerita Khalifah bin Musa, dia mengambil hadis duduk di majlis seseorang yang bernama Ghalib bin Ubaidillah. Faja'ala yumli alayya. Maka dia mengimlakkan hadis melalui kitab. Jadi orang-orang yang menjaga hadisnya dengan kitab, itu nanti ketika dia menyampaikan, dia baca kitab yang tadi. Dia tidak dengan hafalan. Ketika dia sampaikan ke muridnya, dia membaca kitabnya. Atau terkadang dibacakan oleh yang lain. Yang penting dibaca kitab. Maka Ghalib bin Ubaidillah mengimlakkan, mendiktekan atau mendiktekan hadis dari kitabnya kepada Khalifah bin Musa. Apa diktenya? Ini bunyinya. Ini hadis yang dia terima pertama. Haddathani makhul. Kan kalau mendiktekan diulang-ulang ya. Ya, diulang kadang dua kali. Kalau diktekan seperti itu, tidak cukup satu kali. Haddathani makhul. Diulangnya dua kali agar muridnya menghafal atau mencatat pula. Itulah sifat dari mendikte. Kalau satu kali ulang saja, apalagi kalau kalimatnya banyak, tentu apalagi kalau yang menulisnya itu, mencatatnya itu, nulisnya lambat. Tentu perlu diulang-ulang. Maka di sini, dia mengulang dua kali. Haddathani makhul. Belum selesai, baru itu saja. Fa'akhadahul baulu faqam. Lalu dia kebelet pipisnya. Fa'akhadahul baulu, kebelet buang air kecil. Ini wajar sebagai manusia. Dan dia pun berdiri untuk buang hajat. Meninggalkan sebentar majelis tersebut. Nah, ketika dia pergi untuk buang air kecil, kata Khalifah bin Musa, fanadhartu fil kurrasah. Jadi bukunya ditinggalkan. Lalu saya mengintai ke buku yang tadi diambil materi hadisnya oleh Ghalib bin Ubaidillah dari situ. Fa idza fiha, ternyata yang tertulis di dalam lembaran itu adalah haddatsani Aban an Anas. Jadi bukan makhul. Tidak ada sama sekali makhul. Jadi dia tidak melihat dengan baik ya. Dia dibacakan adalah makhul, ternyata yang di kertas adalah, di lembaran kitabnya adalah Aban an Anas. Kemudian di situ juga wa Aban an Fulan, dari yang lain. Melihat kenyataan yang seperti itu, Khalifah Ibnu Musa mengatakan, fataraktuhu, maka saya langsung meninggalkannya, wakumtu, dan pergi. Ya. Melihat bagaimana dia tidak mampu menjaga hadis yang dia tulis sendiri, yang sebenarnya Aban an Anas, Aban an Fulan, ternyata yang dia baca makhul. Padahal lembarannya belum berubah. Bisa jadi mungkin karena dia khawatir diletakkannya sesuatu, misalnya kalau dia berkacamata, misalnya letakkan di lembaran itu agar tidak berubah. Ya. Ketika dilihat oleh Khalifah Musa, yang tertulis lain, yang dibacakan lain. Ini menunjukkan bahwa beliau ini tidak menjaga kitabnya, tidak menguasai kitab. Ya. Ini nomor 47. Kemudian nomor 48. Berkata Imam Muslim, ya, berarti ini dua nomor ya. 48. Ini cerita yang lain. Qala, maksudnya Imam Muslim, وَسَمِعْتُ الْحَسَنِ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِ. Ini gurunya Imam Muslim. يَقُولْ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانِ. Saya melihat di buku yang berkenaan dengan kitab juga ini. Kitab hadis yang ditulis oleh para perawi hadis. Saya melihat di kitabnya Affan. hadis Hisyamin Adil Miqdam. Dalam kitab itu saya lihat, saya periksa hadis seorang perawi yang bernama Hisyam Adil Miqdam. Juga hadis Umar bin Abdul Aziz diperiksa dalam kitab Affan tadi. Qala Hisyam, ya, ini yang pertama, hadis yang pertama di mana Hisyam berkata, haddatsani rajulun yuqalu lahu Yahya ibnu fulan. Menyampaikan kepadaku, kata Hisyam Abul Miqdam, seseorang yang dinamakan atau dipanggil dengan Yahya bin Fulan. An Muhammad ibnu Ka'ab. Ini sanadnya. Hisyam, Yahya ibnu Fulan, Muhammad bin Ka'ab. Ya, Muhammad bin Ka'ab. Itu jalurnya. Qal, qultu li Affan. Yang siapa? Si Al-Hasan Ibn Ali Al-Hulwani, gurunya Affan tadi ya. Dia melihat dalam bukunya Affan, itu yang ada sanadnya, yaitu Hisyam, Yahya, dan dari Muhammad Buka. Hisyam dari Yahya, dari Muhammad Buka. Kemudian langsung bertanya kepada gurunya. Ya. Innahum yakulun Hisyamun sami'ahu min Muhammad bin Ka'ab. Ya. Sementara dalam buku tadi, Hisyam, Yahya, Muhammad bin Ka'ab. Ada perantara antara Hisyam dengan Muhammad bin Ka'ab. Sementara yang disampaikan oleh orang banyak, oleh perawi-perawi hadis yang lain, Hisyamun sami'ahu min Muhammad bin Ka'ab. Tidak ada perantara. Faqal, kata Affan, inna mabtuliya min kibali hadal hadith. Sesungguhnya Hisyam ini mendapat musibah, bencana lantaran hadis ini. Kana yaqul, dia mengatakan haddatsani Yahya an Muhammad. Itu yang seperti tertulis dalam kitab Affan. Dari dia mendapatkan dari Yahya, dari Muhammad. Sementara terkadang dia mengatakan summa da'a ba'du, setelah itu dia mengatakan annahu sami'a min Muhammadin tanpa Yahya. Padahal dia tidak berjumpa dengan Muhammad bin Ka'ab. Berarti terputus sanadnya. Terputus sanad. Benarnya ada perantara. Ini menunjukkan bahwa Hisyam ini adalah seorang perawi yang lemah hafalannya. Sebenarnya dia meriwayatkan hadis dalam sanad itu dari Yahya, kemudian dari Muhammad ibn Ka'ab. Di usia, ini antara ilmu hadis juga sebagai catatan penting ya, asal ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam ilmu hadis itu, jadi penjagaan terhadap hadis ini sampai tua, bukan di masa belajar saja. Misalnya ketika dia dari umur 18 tahun sampai 30 tahun, itulah yang diperiksa nanti dari 30 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, misal usianya panjang, perawi hadis ini tidak diperiksa lagi, tidak. Sampai meninggal dunia, itu terus diperiksa, diteliti. Makanya nanti ada nilai dalam buku-buku tentang perawi hadis ini, orang-orang yang diberi nilai dengan kata-kata taghayyara bi akhara. Taghayyara bi akhara. Taghayyara bi akhara. Si fulan ini berubah hafalannya di ujung usianya. Bisa jadi Hisyam ini kondisinya seperti itu. Awal-awalnya dia kuat hafalannya, tetapi karena ketika usianya sudah mulai tua, kekuatan hafalan sudah mulai melemah. Awalnya dia meriwayatkan hadis dari Yahya, dari Muhammad bin Ka'ab. Akhirnya dia mengatakan haddatsani Muhammad ibn Ka'ab. Ya, terputus satu orang. Menunjukkan bahwa hafalannya berubah. Nah, ini nanti akan berubah pula penilaian para ulama. Dan saking detailnya mereka, orang yang seperti ini keadaannya, yang di awal usianya, di waktu muda, kekuatan hafalannya luar biasa, tetapi ketika sudah usia senja, 55 ke atas, dia tetap menyampaikan hadis, tetapi berubah. Mulai terjadi seperti yang terjadi pada Hisyam ini. Maka ada PR baru bagi peneliti hadis. Apa PR barunya? Kalau orang itu sudah dinyatakan berubah di akhir usianya, mereka akan memilah riwayatnya. Nah, ini PR yang luar biasa. Dan ini juga menunjukkan terjaganya agama. Mereka akan pilah mana riwayat-riwayat yang dia riwayatkan sebelum berubah, mana riwayat-riwayat yang dia riwayatkan setelah berubah. Itu mereka seleksi kembali. Subhanallah. Ini yang juga membuat kita begitu bangga dengan agama kita. Orang-orang yang seperti itulah yang disediakan oleh Allah SWT. Jadi penelitian terhadap seorang perawi itu bukan sampai selesai dia jadi sebagai seorang santri. Nanti kalau sudah jadi ustaz dia tidak diperiksa lagi. Nggak. Sampai mati diperiksa. Dan bahkan nanti akan diketahui, disebutkan kapan meninggal dunianya. Di mana dikuburkan. Ya. Ya. Karena kan nanti mereka yang perawi hadis ini kan berkelana. Ada yang meninggalnya dalam perkelanaan, dalam mencari pencarian hadis, mengumpul hadis. Ada yang meninggalnya ketika kembali ke kampung halamannya. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan setelah perjalanan yang sekian jauh, ya, sekian lama untuk mengumpulkan hadis, mencari guru. Sampai dalam perjalanan itu dia mengeluarkan banyak karya. Nanti kembali ke kampung halamannya, di sana dia meninggal dunia. Ya. Ah, terjadi pada sebagian perawi seperti tadi. Orang-orang yang di ujung usianya, di usia senjanya, berubah kekuatan hafalannya, dan mereka pastikan itu berubah, akhirnya mereka buat, mereka lakukan pekerjaan proyek yang baru, yaitu memilah-milah riwayat orang ini, perawi ini, mana yang dia riwayatkan sebelum berubah dan mana yang telah berubah. Agar agama ini, riwayat yang dari dia itu benar-benar dipisah-pisah oleh penuntut ilmu setelah mereka. Ini luar biasa pelajaran yang kita ambil dari riwayat ini. Kemudian berikutnya, kita akan baca, itu sudah cukup. Sudah jam berapa, Teguh? Sudah jam 7 lewat 1, Ustaz. Kita cukupkan sampai di situ. InsyaAllah kita lanjutkan. Membaca lanjutan dari riwayat-riwayat tentang bagaimana ketatnya para ulama di masa pembukuan hadis, menerima hadis. Mengumpulkan hadis, menyeleksi para perawi hadis. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita di akhir zaman ini. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Baik, Ustaz. Kepada pemirsa Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, dipersilahkan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Zoom melalui chat, Ustaz. Pada riwayat ke 46 tadi, Ustaz, Ghalib bin Mubaidillah yang ditinggalkan majelisnya oleh Ibnu Musa, artinya semua hadis yang diriwayatkan oleh Ghalib ditinggalkan atau hanya yang saat itu diimlakkan, Ustaz? Tidak ada penjelasan yang pasti ya, tetapi dia sudah mulai ketika itu sudah mengambil sikap untuk orang ini dia tidak terlalu menerima, karena dari situ dilihat bagaimana setelah kejadian itu dia tidak akan mengambil hadis dari orang ini. Ya. Khalifah bin Musa tidak akan mengambil hadis lagi dari beliau karena kasus tadi. Karena kasus dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga hadis yang dia riwayatkan dalam kitab tersebut. Ya. Jadi setelah bila mana dia menerangkan hadis-hadis sebelumnya, ya, akan juga berpengaruh kepada sikapnya. Dia akan berhati-hati untuk menyampaikan, akan dicarinya lagi dari penumpang-penumpang, dari guru-guru yang lain dengan hadis yang sama untuk menguatkannya. Adapun setelah kejadian itu dia tidak lagi berguru kepada orang ini. Walid bin Ubaidillah. Wallahu. Baik Ustaz, untuk pertanyaan kedua dari pemirsa Zoom juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah judul kitab yang menyusun rantai sanad hadis dengan memulai dari dari rantai sanad terbaik silsilatu adhabiyah ya Ustaz. Lalu turun ke bawah ke rantai yang kurang dari nilai yang kurang dari itu nilainya Ustaz. Syukron. Gimana? Gimana? Apakah judul kitab yang menyusun rantai sanad hadis dengan memulai dari rantai sanad terbaik dalam kurung silsilatu adhabiyah lalu turun ke bawah ke rantai yang kurang dari itu nilainya? Dia menanyakan kitab ya? Iya, Ustaz. Nah, kitab. Wallahu a'lam. Sebenarnya pengumpulan silsilah adhabiyah ini ada dibukukan oleh ulama. Saya ada, cuma saya lupa tempatnya. Silsilah Dzahabiyah. Tapi tidak banyak. Yang jelasnya di syarah-syarah dan ilmu mustalah wal hadith nanti akan ada diberikan contoh-contoh. Ya. Diberikan contoh-contoh oleh para ulama seperti Malik An-Nafi' an Ibn Umar. Malik bin Anas An-Nafi' Maula bin Umar, Ali bin Umar ini termasuk salah satu silsilah Dzahabiyah. Sanad bila mana ada di situ nanti Malik, kemudian Nafi', kemudian Ibn Umar dari Nabi SAW, maka ini adalah rantai perawi atau sanad yang emas ini, sanad yang emas. Karena terkumpul perawi-perawi yang luar biasa kesikohannya. Diberikan contoh-contoh yang banyak oleh para dalam ilmu hadis ini banyak contoh. Tapi kalau sebuah buku ada yang mengumpulkan, saya lupa judulnya. Ya, tetapi tentu ini bukan hanya untuk sebagai aksesoris ya. Karena kalau kita ingin mencari hadis yang sahih, sudah ada kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, ini hanya sebatas sebuah keistimewaan pada sanad. Dan ini banyak dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim kita temukan. Seringkali kita temukannya seperti sanad yang ini Malik An-Nafi' namanya, kita temukan sangat banyak dalam Sahih Muslim ya, untuk mendapatkan contoh-contohnya. Bila kita baca, dan memang hadis-hadis, buku-buku hadis itu perlu dibaca karena itulah ilmu. Ya, itu ilmu. Sementara buku-buku penjelasan-penjelasan yang ditulis oleh orang ini itu hanya penjabaran dari itu. Terkadang riwayatnya tidak benar, kesahihan hadis yang dijadikan dalil itu tidak tepat. Kuatnya. Bisa jadi hadis yang sahih tapi pemahamannya tidak benar. Ini ketimpangan-ketimpangan, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi bila kita langsung hanya sekedar menjadi rujukan kita, kitab-kitab perantara ini. Sementara kitab-kitab induk kita tidak punya. Makanya memasyarakatkan atau mengetengahkan kepada umat hadis-hadis dengan membacakan keterangan para ulama penyusara hadis kepada mereka, ini adalah salah satu usaha yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini kita lihat dari guru-guru kita ya, para ulama-ulama yang memang menampak bagaimana mereka mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada pertanyaan, bukunya tidak banyak khususkan silsilah Dzahabiyah tadi, tapi kalau contoh banyak sekali. Bacalah buku-buku hadis, kita akan dapatkan contoh itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, masih pertanyaan dari pemirsa Zoom, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan 5 syarat perawi yang diterima, baru disebut 2. Apakah akan disampaikan lagi sisanya di pelajaran berikutnya, Ustaz? Nah, saya memang tadi hanya sekedar kita kan konteksnya tadi kan kepada kasus kisah tadi. Kisah orang perawi Ghalib bin Ubaidillah tadi yang tidak mampu menjaga isi kitab hadisnya ya. Sehingga yang dibaca lain, yang tertulis lain. Berarti dia tidak menjaganya. Ya. Nah, makanya kita sebutkan contoh tadi dan akan kita sebutkan kelima-limanya. Ya. Yang pertama tadi adalatul ruwat atau adalatul rawi, keadilan seorang perawi, dan ini berkenaan dengan agama. Ya, nilai agamanya, dari akidahnya, dari ibadahnya, akhlaknya, termasuk di sini semua. Kemudian dhabtur rawi. Ya, dhabtur rawi. Penjagaan seorang perawi. Apa yang dijaganya? Hadis yang dia miliki. Dan penjagaan tadi kita bagi dua. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, itu menjaga hafalan. Karena ada perawi itu yang mendapatkan hadis dengan sekedar dengan kekuatan hafalannya. Ya. Tanpa ada menulis. Seperti Abu Hurairah, dia menghafal. Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menghafal dan menulis. Makanya Abu Hurairah terkadang mengagumi Abdullah bin Umar, mengeluarkan kekagumannya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa dia lebih banyak hadisnya daripada saya, kata Abu Hurairah, karena dia menulis nampak jumlah hadisnya. Kalau hafalan kan tidak nampak. Kalau hafalan kan nampak. Nampak dari tulisan jumlah riwayat yang dihafalnya dalam bentuk tertulis. Jadi itu menjaga yang tertulis. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga ittisalus sanad. Ya. Sebenarnya ittisalus sanad ini yang pertama, tapi kita letakkan aja ketiga karena yang dua itu sudah kita masukkan. Ittisalus sanad atau bisa dirubah catatannya. Kita sebutkan dalam urutannya. Yang pertama ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Ya, bersambungnya sanad. Ini yang berhubung dengan sanadnya. Bersambungnya sanad, mattasala sanaduhu. Yang sanadnya bersambung. Bersambungnya sanad itu murid mendengar langsung, mendapatkan langsung dari guru. Dan ini akan diperiksa oleh para peneliti-peneliti hadis. Yang kedua tadi adalah keadilan perawi. Yang ketiga dhabtur rawi, penjagaan seorang perawi terhadap hadis yang dia miliki. Kemudian yang keempat adalah adamus syudzudz, tidak adanya syudzudz dalam hadis tersebut. Kemudian yang nanti akan kita jelaskan ya sedikit. Kemudian yang kelima tidak ada illah, ya tidak ada illah. Tidak ada sudus, sudus ya. Tulisan kalau bahasa Arabnya mungkin bisa dipahami saja. Tulisan Arabnya shin, zal, waw, zal. Sudus, shin, zal, waw, zal. Itu sudus. Kemudian yang kelima terakhir adalah tidak adanya illah. Illah. Ain lam bertasdid kemudian tak sanggul illah, tidak adanya illah. Susus tadi kita ingin sampaikan ya. Susus itu adalah bertentangannya seorang perawi yang diterima hadisnya dengan yang lebih kuat dari dia. Mukhalaf, ini definisi yang kuat ya dari syad, dari susus. Mukhalafatur rawi thiqah liman huwa awla minhu. Ya. Seorang perawi yang thiqah dalam riwayatnya bertentangan dengan perawi yang lebih kuat dari dia. Baik dari satu lawan satu, tetapi yang dilawannya lebih kuat hafalannya. Maka riwayat dia walaupun asalnya diterima, tetapi dia tidak diterima karena bertentangan dengan yang lebih kuat hafalannya. Hadisnya itu bertentangan dengan riwayat seorang perawi yang lebih kuat hafalannya. Bisa jadi dia satu, kemudian yang dia sama-sama ya kuatnya, cuma yang lawannya ini dua orang. Ya. Dua, mereka bertiga ini sama-sama kekuatan kesikohannya, cuma yang si A, yang sikoh ini bertentangan riwayatnya dengan dua orang yang sesatu kekuatan dengan dia. Satu lawan dua. Berarti riwayat yang pertama ini tetap terhitung syadz dan tidak sahih. Ini akan mencederai hadisnya ketika bertentangan dengan dua orang walaupun ketiga-tiganya sama-sama thiqah. Ya. Itu tentang syarat yang keempat. Yang kelima terakhir tadi tidak ada illah. Illah ini adalah sababun khafiyun. Adalah penyebab atau faktor yang tersembunyi tu'athir fi sihhatil hadis, yang berpengaruh kepada kesahihan hadis. Dia tidak kasat mata, penyebab itu tersembunyi. Makanya ini yang juga merupakan keindahan riwayat hadis ini, ketika sampai ke penyakit dalam riwayat itu juga diperiksa oleh para ulama. Kalau yang ittisalus sanad tadi, adalatul rawi dengan dhabtul rawi, ini zahir, penyakit luar. Ya. Penyakit luar. Sementara yang kelima ini penyakit dalam yang baru bisa didiagnosa ketika dikumpulkan sekian banyak jalur dari hadis tersebut. Baru bisa diperiksa. Kalau satu dua jalur saja tidak nampak. Makanya mereka kalau ingin meneliti ada illah atau tidak, mereka akan kumpulkan puluhan jalur. Bahkan ada pernyataan dari mereka, tidak akan sampai seseorang itu menjadi seorang ahli dalam ilal, dalam ilmu ilal, kecuali bila mana berhasil mengumpulkan untuk satu jalur, untuk satu hadis itu 200 jalur. Baru dia bisa mencari tahu ada tidak penyakit dalamnya. Nah, ini yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Jadi itu yang lima syarat hadis saya itu. Bersambungnya sanad, adilnya perawi, dhabtu. Adanya penjagaan seorang perawi terhadap hadis yang dia miliki. Kemudian tidak ada suzus. Kemudian yang kelima, terakhir tidak ada illah. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Akhi Teguh. Baik Ustaz. Kalau satu pertanyaan lagi dari pemirsa YouTube bisa Ustaz? Atau sudah cukupin saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semua... Baik Ustaz. Ustaz, apakah kisah Isra'iliyat bisa jadi sandaran dalil Ustaz? Dan bagaimana bertanya akhlak kita kepada guru jika orang tua kita sudah meninggal? Maksudnya gimana? Yang kedua gimana? Oh, maksudnya gini mungkin Ustaz, bagaimana kita bertanya akhlak kita tuh kepada guru kita gitu Ustaz mungkin ya. Apakah akhlak kita baik atau enggak, kita bertanya kepada guru kita saya gitu. Bagaimana akhlak saya gitu. Iya Ustaz, mungkin seperti itu Ustaz. Untuk pertanyaan pertama tentang Isra'iliyat. Ya, Nabi SAW sudah memberikan standar dalam hadisnya. Wahadithu an Bani Israel wala haraj. Ya. Sampaikan riwayat dari Bani Israel dan tidak mengapa. Nah, cuma Isra'iliyat ini kan ada riwayat-riwayat yang disampaikan dari kisah-kisah sebelum Nabi SAW yang bukan Nabi menyampaikannya. Bukan Nabi yang bercerita. Kalau yang Nabi bercerita seperti dalam Al-Quran, Al-Quran bercerita tentang apa kejadian sebelumnya. Kemudian Nabi juga bercerita tentang kejadian sebelumnya. Ini kan hadis ya. Tapi soal itu melalui jalur yang lain. Biasanya yang banyak menerangkan cerita-cerita ini adalah Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ya. Dia bercerita, bisa jadi didapatkannya dari kitab-kitab Taurat atau yang lainnya. Prinsipnya tidak mutlak menerima, ya, dan juga tidak mutlak menolak. Tidak mentah-mentah diterima dan juga tidak mentah-mentah ditolak. Standar yang dijelaskan oleh para ulama adalah dari riwayat tersebut, ya, bila mana dikuatkan, ada penguatnya dari syariat kita, dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, maka kita terima ketika ada penguatnya dalam agama kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bila mana ada penentang, kebalikan dari yang pertama. Bila ada ditentang berita tentang Isra'iliyat itu oleh agama kita, oleh Al-Quran dan juga oleh sunnah Nabi SAW yang sahih, maka kita mentah-mentah menolaknya. Yang pertama, menerimanya karena memang ada yang menguatkan dalam agama kita, yang kedua menolaknya karena ada yang menolaknya dari syariat kita, yang ketiga itu tadi masuk ke kategori tidak dipercayai dan juga tidak didustai. Ya, makanya kita banyak dapatkan dalam kitab-kitab tafsir riwayat-riwayat seperti ini, terutama tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ya, cuma beliau membawakan sanad. Ya, membawakan sanad. Jadi ketika ada sanad, kita periksa sanadnya terlebih dahulu. Bila sanadnya benar, nah masuk kepada pembagian yang tiga tadi. Dia bukan standar hukum. Dia tidak bisa jadi hukum kecuali bila ada dua yang pertama. Bila ada yang menguatkan dalam agama kita, maka kita amalkan. Kalau kita ada yang menentang dalam agama kita, berarti kita tinggalkan. Sementara bila mana tidak, maka walaupun sanadnya baik, sanadnya benar, tetapi itu hanya sebatas cerita, maka tidak diamalkan dan juga tidak di, maksudnya tidak kita tidak, tidak hanya sebatas riwayat saja, tidak membuat konsekuensi baru dalam syariat kita. Ya. Adapun pertanyaan kedua, boleh tidak kita menanyakan akhlak kita kepada guru? Wallahu a'lam. Saya tidak menemukan ya. Ya, karena yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana berbaik atau berakhlak yang baik kepada guru. Sebagaimana kita juga diperintah untuk berakhlak yang baik kepada semua orang. Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, karena Nabi SAW ahsanun nasi sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Ya. Adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW memberikan jaminan tempat yang tertinggi di surga bagi mereka yang baik akhlaknya. Ya. Liman hasuna khuluqahu. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini mesti dijaga. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Dan Nabi SAW manusia yang paling mulia akhlaknya. Jadi itu sikap yang pertama. Yang kedua, saya tidak menemukan ada, saya pribadi ya, tidak menemukan dalam riwayat, baik itu dari para sahabat kepada Nabi, dari tabi'in kepada para sahabat, guru-guru mereka, yang menanyakan kepada gurunya tentang akhlaknya. Karena memang yang paling mereka usahakan bagaimana berakhlak yang mulia. Penilaian orang itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Siapapun orangnya. Dan terkadang muncul ya. Jadi bukan tujuannya. Terkadang muncul seorang guru menilai akhlak muridnya tanpa diminta. Tapi dia menyampaikannya kepada orang lain ya. Terkadang disampaikannya kepada orang tersebut langsung karena dia yakin orang itu tidak akan terpengaruh oleh pujiannya. Seperti Nabi SAW memuji sebagian sahabatnya di hadapannya karena dia tahu sahabatnya tidak akan terpengaruh oleh pujian tersebut. Ya. Atau menyampaikan pujian akhlaknya yang mulia kepada orang lain di belakangnya. Dan bahkan sangat ditekankan ketika setelah meninggal dunia orang tersebut, maka banyaklah rasa ya, pujian-pujian orang kepada seseorang setelah meninggal dunia karena tidak ada lagi pengaruh kepada dia. Jadi menanyakan akhlak kita kepada guru kita, saya rasa tidak ada tuntunannya. Yang penting bagaimana kita mengetahui akhlak yang mesti kita terapkan ketika berhadapan dengan guru kita dan kepada siapapun juga, terutama kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan dari pemirsa YouTube dan Facebook sudah tidak ada juga Ustaz. Ya, baik kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته